Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya senang ketika saya ditelepon di tengah-tengah saya baru datang. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena memang sudah akhir tahun begini, luar biasa banyak BUMN-BUMN yang harus menyelesaikan seluruh budgetnya untuk training-training yang sebetulnya tidak perlu diadakan, tapi supaya dananya habis harus diadakan juga. Saya senang karena toh pakai saya, jadi saya lebih senang. Dan ketika saya pulang, anak saya komentarnya gak enak, maaf, bantai pulang, saya bilang untuk istri saya gak bilang jambai. Dan alhamdulillah saya dikaruniai istri saya tidak anaknya. Mohon maaf, ini orang-orang yang tahu agama Islam. Ibu-ibu setuju kan dengan poligami, Bu? Bapak setuju kan dengan poligami? Mas-mas setuju kan dengan poligami? Gimana kalau kita voting saja untuk malam hari ini? Namanya saja istri. Istri itu berapa? Tiga. Kalau satu, is one. Kalau dua, is two. Kalau istri berapa? Jadi setuju dengan poligami? Baru kali ini mahasiswa yang gak bisa bahasa Inggris hanya di UI. Saya sekalian, saya ingin tanya dengan jujur, wanita itu sudah nikah ingin hidupnya berat apa ringan? Ringan. Semua orang tahu wanita itu ingin ringan nikah. Sekarang kalau suami satu yang melayani dua orang istri, kan jadi ringan. Jadi para ibu setuju kan dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki di seluruh dunia ini komposisinya di Global Studies dari mulai di dunia di Indonesia dan juga di Jogja, lebih banyak wanita apa lebih banyak laki-laki? Kalau wanitanya banyak, laki-lakinya sedikit, pada supply and demand itu harus balance. Kalau harus buat bayuan harus satu-satu, pasti ada wanita yang gak dapat pasangan. Itu konsekuensi psikologis secara matematis. Maka orang yang menolak poligami adalah orang yang egois dan kejam. Jadi para bapak setuju dengan poligami? Susah ngajar orang bodoh-bodoh. Ketakutan wanita itu kalau sudah nikah adalah obesitas. Kalau sudah nikah atau gemuk, maka cenderung dia pakai pelangsing dari food combining, dari mulai diet sana dari sini, mulai dari senam aerobik, fitness, segala macam yoga. Pada pelangsing tubuh yang paling efektif secara empiris sudah terbukti, yaitu pakai madu. Dan itu sudah terbukti. Asal di madu, insya Allah langsung. Jadi setuju kan dengan poligami? Tidak susah ya. Sudah pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau di madu, dira. Nah, saya tidak akan bahas itu. Waktu saya hanya 10-15 menit, tidak boleh lama karena sudah ada di tengah-tengah kita janun. Tepuk tangan yang seikhlas-ikhlasnya. Hanya nyari, saya juga belum ketemu. Tapi ada dan terutama saya mengatakan maaf beberapa yang tidak bisa hadir. Sri Sultan Hamengkubuwono para ulama hari ini yang bisa hadir dan mewakilkan kepada Pak Panas tadi. Saya senang karena di UI ini agak lengkap ada pejabat tinggi di rumah luar biasa. Wakil rektornya itu pejabat tinggi luar biasa. Jadi membuat orang capek kalau ngomong mereka. Ada keuntungan kalau orang tinggi, kalau lihat sekaten, kalau hilang gampang tidak. Kalau lampu-lampu mati mudah, maka syukuri yang ada. Tanya yang pendek tidak usah kecil hati, karena orang pendek juga banyak keuntungan. Orang pendek itu menyium hajar satu aswad malah tampak juga menduduk. Dan kalau kasih kain 1 meter sudah jadi long dress, sisanya untuk meja dan semuanya. Dan kecenderungannya orang yang pendek itu lebih cerdas karena otaknya dengan pantatnya itu kebahagiaanlah yang pendek-pendek dan paling gak mudah untuk jadi ismi ikatan cendek kiaman Muslim Indonesia ini. Dan saya sekalian semuanya disyukuri, yang gemuk pun disyukuri. Gemuk juga alhamdulillah, seandainya punya istri kok gemuk, nanti kalau hujan banjir gak usah cari pelampung. Pokoknya tinggal begitu banjir, ayo mama segera ya. Seandainya apapun disyukuri, hidup ini adalah anugerah. Kita jalan yang ada, kita lakukan yang terbaik. Begitu kata Demasif. Saya sekalian, saya ingin Anda fokus sebentar. Saya ingin mengantarkan di mana-mana kapal yang besar itu sebelum berlabuh harus ada skoci-skoci perahu-perahu kecil yang harus mendahului supaya nanti kapal itu mendekatnya juga enak. Sebentar lagi kapal yang besar Kiai Kanjeng dan Cak Nun akan datang, maka harus ada perahu-perahu kecil yang mengantarkannya. Saya hanya sekedar ya canggul saja, beliau adalah apa, nanti Cak Nun ini adalah traktor, jadi harus canggul dulu supaya nanti kalau traktor datang canggulnya kan gak laku. Nah, makanya saya cari yang kira-kira traktor gak bisa masuk, saya canggul itu kira-kira. Saya sekalian, halo jamaah. Iya jamaah. Ngalpe. Saya sekalian, cuman semuanya saya ingin semuanya kompak, bunyi yang sempat sebagaimana nama. Terusnya jadi menit. Oke, semuanya tepuk satu. Ah, gak kompak, susah untuk maju. Indonesia ini kelemahannya tidak kompak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk pramuka. Pasti banyak orang Madura di sini. Nambah-nambah orang Madura. Orang Madura itu lihat gaji secantik apapun dia tidak tertarik. Tapi kalau melihat besi rongsokan, itu sahabatnya naiknya luar biasa. Itu orang Madura. Tapi biasa dibikin takut oleh orang Madura. Dan Cak Nun punya sekedar anekdot tentang orang Madura. Suruh mengukur ketinggian tiang bendera karena nasional semuanya mau dibangunkan di Madura. Maka tiang-tiang bendera yang pakai bambu mau diganti dengan besi supaya bagus. Suruh mengukur ketinggiannya langsung oleh orang Madura itu langsung naik manjat itu. Oh, kamu sampean kok bodoh banget. Kok bodoh gimana? Kalau mengukur ketinggian gak usah naik, cukup Anda rebahkan dan diukur. Oh, Habib ini gimana? Engineer kok bodoh. Kok bodoh gimana? Ini mengukur panjangnya atau mengukur tingginya? Kalau mengukur tingginya yang ke atas, kalau mengukur nah, itulah orang Madura. Saya sekalian yang senang pada ini, etis kita luar biasa dan orang Aceh ini kurang pintas kok, gak ada alamnya sama sekali, cuman SMS suara mulut saja. Coba-coba nanti akapela juga gitu, tak kencing tak kencing. Tapi beginilah keindahan. Kiai Kanjeng dan Cak Nun pernah dibuat tandaannya yang besar ketika di Mesir di ada teater yang luar biasa besarnya di Mesir yang sangat artistik. Tiba-tiba Cak Nun sebelum main itu bawa teman-teman Aceh, maka semua orang bertanya, ini ngapain, mau ngapain, gak ada alat musiknya, gak ada apa-apa, semuanya bajunya cuma baju kaos-kaos biasa itu mahasiswa kita yang di sana dan agak terang-terang mangkat sedikit itu. Jadi semuanya biasa kan mahasiswa menunya kan lima-lima karena kerupuk-kerupuk sama kangkung paling batas stereo super setengah tinggi separuh. Habis dapat senai paling hanya dari depan aja belakangnya enggak suara. Saya sekalian inilah bangsa kita sulit untuk berubah. Oke, saya ajarin untuk fokus. Semuanya kalau saya bilang satu, tolong tangan kanan begini. Satu, tangan kanannya semuanya begini. Ayo, semuanya. Satu, tangan kanan begini. Ya. Dua, tangan kirinya dinaikkan. Ditusukkan tangan tetangganya. Ditusukkan tangan tetangganya. Ayo, tangan tetangganya. Ayo, tangan tetangganya. Ya, ditusukkan tangan tetangganya. Tusukkan. Semuanya, ayo tusukkan tangan tetangganya. Tangannya. Nanti kalau saya bilang tiga, tangan kanan angkat, tangan kiri memindah. Nanti akan ketahuan siapa yang masih pada tremor, Parkinson, dan pikun. Siapa yang pikun, angkat nggak bisa, memindah dia nggak bisa. Itu sudah cukup belum waktunya. Kalau ada konsentrasinya ke kanan, maka dia bisa angkat, tapi nggak bisa memindah. Tapi kalau konsentrasinya ke kiri, bisa menghindar tapi gak bisa menangkap. Semuanya turunkan dulu, turunkan dulu. Ayo semuanya, satu. Satu jangan nusuk dulu. Sesama jenis duluan jawabannya. Kamu tuh temennya mulut, kamu kumpen. Satu, dua, tusuk. Dua, tusuk. Tusuk dua. Oke, sekarang semuanya pada tahan dua. Semuanya tahan dua. Tahan dua. Ditahan dua. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi. Satu, dua, dua. Inilah kelemahan pertama untuk pengantar Anda. Banyak orang-orang ini emosionalnya sangat bagus, tapi intelektualnya rendah. Nangkapnya kalau itu bilang berapa? Saya tadi bilang berapa? Dua dengan tiga beda enggak? Uang sendiri dengan uang kuliah asli beda enggak? Uang sendiri dengan uang fakultas beda enggak? Istri sendiri dengan istri tetangga beda enggak? Asal dengan sirup beda enggak? Triplek dengan rumpo beda enggak? Uang SPP mahasiswa dengan uang gaji dosen beda enggak? Inilah problem pertama. Banyak orang mendahulukan emosionalnya, tapi intelektualnya terkalahkan. Maka yang rusak orang Indonesia di Indonesia ini, yang rusak orang pintar atau orang bodoh, tetapi emosionalnya tidak terganggu. Dan inilah di setiap prospektor bertemu UM, UGM, ITB, IPB, UI, UNER, USUN, itu 6 universitas pembina di Indonesia. Kalau prospektor itu berkumpul, persoalan pertama adalah gagalnya universitas mencetak sarjana yang berkarakter. Setelah yang masuk penjara itu rata-rata juga alumnus-alumnus dari UGM, dari ITB, dari UI, dari UNER. Maka inilah pentingnya pesantren untuk mendidik Anda karakter. Karena karakter tidak diajarkan di semua universitas, maka perlunya ada pesantren. Saya sudah 18 tahun mengajar di UGM, tapi kalau saya menguji mahasiswa, tidak peduli dengan karakter. Orang habis nyopet di Malioboro, tes di UGM tetap diterima. Orang habis mengambil satu ibu rumah tangga dan memperkosa tiga pembantu rumah tangga, dia bisa lulus ujian di UGM. Orang enggak bayar kontrakan, ujian di UII tetap lulus. Bahkan enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. La sholat wa la sholat wa la sholat. Ada adat mengakiti ayat sholat yang nonton bola cepat-cepat, matinya bola cepat-cepat. Itu ujian di IAIN, di UII tetap lulus. Dia tetap jadi SAG, sarjana alam, doa itu tetap lulus. Perjalanannya gawian atau agak gimana? Bisa. Karena IAIN, di UGM, di UI tidak mengurusi bagaimana karakter itu dibentuk. Sehingga emosionalnya itu kadang-kadang mengalahkan intelektualitasnya. Seperti Anda saya tes, saya hitungan 3 baru 2 semuanya bergerak. Berarti emosionalnya tidak tertahan. Maka sesungguhnya orang-orang yang berpatologis, orang-orang yang berbuat maksiat, sebetulnya dia tahu kalau dia salah. Maka dia akan sembunyi-sembunyi. jarang orang mau nyobain kokoh mengundang wartawan tolong dilibut ketika tapi setiap orang mau berbuat baik ingin ditunjukkan, apalagi wanita show offnya sangat tinggi, maka wanita kalau pakai cincin ngomongnya sangat tinggi. Allah al-Fadu alai al-Fadu alai al-Fadu alai pasang bros sejak kanan dikasih bros, kiri dikasih bros, atas pun pakai bros dan jadi jalan untuk belakang bros yang terakhir ini pakai ranting sini. Jadi kalau sholat pakai ibu sahur dan itu wanita. Kenapa? Karena wanita itu punya daya show off yang ingin dilihat laki-laki suka melihat, maka kalau sholat wanita suruh di belakang. Karena laki-laki suka melihat suruh di depan, kalau itu dibalik tidak jadi sholat. Wanita di depan sudah ruku aja masih goyang tidur. Karena dia ingin menunjukkan, tanya harga salah aja biar tahu gelangnya banyak, salahnya sekilo berapa, biar tahu cincinnya besar. Tapi yang jual orang Sleman yang mau kalah, giginya pakai emas. Jadi yang berani mari sekilo pun sebenarnya. Laki-laki sudah melihat yang lain rukuk, tidak mau rukuk waktu dinam, putih wajib Tuhan. Maka dia tidak ada yang rukuk dan sujud akan melihat Tuhan. Inilah maka rahasianya, kenapa orang yang berbuat jahat dia tahu kelebihan jahat. Maka dia tidak ingin mewariskan, tidak ada copet yang ingin anaknya jadi copet. Sudah bukan saya tidak tahu yang berbuat masyarakat. Alhamdulillah saya terpercaya. Saya sekalian, kenapa maka dia tidak ingin, tidak ada sampai kalau ini makanannya cepat bersarjana dan dihatikan bapak baru melakukan cepat-cepat terus tidak mungkin. Bahkan pelacur di pasar kembang tidak ingin anaknya jadi pelacur. Tidak ada pelacur kalau ini makanannya cepat bersarjana dan dihatikan mama sudah memproses juga. Saya curigakan dengan yang senyum-senyum mesti sering kesana. Apalagi yang senyum-senyum di mana lagi? Saya sekalian tidak menikahnya, dia tahu kalau dia salah, maka dia tidak ingin mewariskan. Maka apa itu dosa? Maafkan kafir. Kalau maju diri itu, apa itu susah? Apa yang mengganjal di hati? Maka orang kiri yang pakai koteka tidak dosa, karena nuraninya belum sampai. Nurani, nur aini, nur itu apa? Cahaya aini mata, cahaya mata yang disebut adalah mata batin. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi hidui, jadi tidak pas. Nuroni. Tapi kalau anak UI pakai koteka dosa, antri itu cocok dari belakang kok ternyata pakai perawan wajib dikasih. Dosa, maka nurani ada itu kan. Sekarang sekali lagi, satu, dua, satu, dua, dua, dua, satu, satu, dua, satu, tiga. Sekarang jawab dengan jujur, siapa yang bisa menangkap dan bisa menghindar tunjukkan jari. Kalau berjajar kok dua banyak tunjuk jari berarti salah satu pasti bohong. Penduduknya berjajar dua banyak tunjuk itu intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, tapi spiritualnya busuk. Kok menipu kok bodoh kok itu. Kok jajar berdua kok bisa menangkap, bisa menghindar dua banyak tunjuk jari. Ah bohong banget ini. Yang penting salah satu pasti bohong. Sekarang sekali lagi saya hitung ke kiri, coba ke kiri, dia salah motor di kandang, enak nanti kamu datang supaya landingnya di kalina. Oke, jadi landingnya pas, ya seperti sini saya. Satu tangan kiri, satu tangan kiri. Dua, tusuk, tangan kanan, tusuk, oke. Sekarang kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kanan menghindar, tangan kiri menangkap. di dunia ini telah menciptakan banyak makhluk yang harus kita sebut. Di antara makhluk ada binatang berkaki empat, matanya sangat tajam, suaranya meyang-meyang. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Dimulai banyak orang, larinya sangat kencang. Binatang ini bernama kuda. Ternyata emosi Anda belum terus. Belum. Ini calon jangan keluar dulu. Pokoknya calon nyaikannya jangan keluar dulu. Emosi Anda belum terkendali. Satu. Dua. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu pun salah satu makhluk yang bisa terbang dan kadang-kadang hingga di kura-kura. Kura-kura takut karena melihat kumbang. Kumbang punya penyakit yang sama, kadang-kadang kumbang takut dengan kutu. Kutu punya sifat yang sama dengan kuman. Kuman dan kutu bisa nempel di kupu-kupu, bisa nempel di kura-kura, bisa nempel di kuda, bisa juga nempel di kupu-kupu. Karena apa? Karena kupu-kupu yang terbang hingga di kuda dan kucing. Tepuk tangan yang benar-benar. Penyakit yang kedua dengan karakter ini mungkin ini mengawali bagaimana nanti calon nyanyian yang akan kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik semua yang saya muliakan, sekarang ini banyak menulis kitab karakter. Setiap guru-guru, dosen-dosen di UGM, dimanapun dosen kalau ditanya, gimana mahasiswa kita kok begitu lupa jeleknya, kok punya kok seperti itu? Itu yang salah adalah guru-guru SMA-nya, karena prometriannya yang masuk seperti itu sudah rusak dari sononya. Dan guru SMA kalau disalahkan, itu yang salah dari guru-guru SMP-nya. Guru SMP kalau dipersalahkan, yang salah dari guru-guru. Guru SMP kalau disalahkan, yang salah dari guru-guru. Guru TK kalau disalahkan dari? Dari playgroup. Playgroup kalau disalahkan dari? Orang tua. Jadi semuanya menjadi masalah bagi kita. Semuanya saling menyalahkan. Karena memang karakter building ini tidak diajarkan. Maka alhamdulillah UII paling tidak 15-20 orang masuk untuk jadi pesantren. Inilah insya Allah generasi yang robani, generasi yang akan diharapkan. Saya itu cuma diberitakan, habis ini saya pulang ya. Oke, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dan Jarnon. Yang pertama keluar namanya Mas Yoyo. Yoyo itu punya saudara namanya Yoyo, jadi anggota Dewan Pendidikan. Yang kedua Mas Joko. Mas Joko SP ini adalah orang yang cukup dulu keinginan dipandang, tetapi agak sering kekurangan biaya untuk potong rambut dulu. Ini ada angin besar namanya Bayu. Ini dia, assalamualaikum. Ini Mas Islam Yanto. Di sana awalnya rambutnya lurus, tapi karena kena setrum jadi rambut. Tepuk tangan khusus untuk Mas Didi. Itu yang menggantikan Mas Fred. Pada dua orang yang merepotkan di dunia ini untuk malaikat pertama bersulit ketika mau dikubur, sudah mau ditidurkan bangun lagi, sudah dibangunkan tidur lagi, akan ada bangun-bangun setiap malaikat bertanya, mana roh bunga? Mana bunga? Makanya sampai sekarang sulit. Yang kedua adalah Gus Dur. Gus Dur itu meninggal sampai hari ini belum pernah ditanya oleh malaikat. Karena hadisnya malaikat akan menanya kalau perziarah itu sudah pergi dari kuburnya. Sementara malaikat mau nanya ada orang ziarah, oh balik lagi, mau nanya ada orang ziarah. Maka sampai sekarang Gus Dur belum pernah ditanya oleh malaikat. Sekarang ini semua tangan yang melihat ke teman-teman Nyai Kanjeng dan Danut. Ya. Sesempat-sempatnya kita akan melakukan tafakur dan tadabur. Tadabur itu atas Al-Quran, kalau tafakur atas alam dan kehidupan. Selama ini di dalam budaya dan dunia pendidikan Islam, kata tadabur justru dipakai untuk alam. Jadi selalu ada acara tadabur alam, tolong perhatikan Al-Quran di titik ayat-ayat ya, nanti Anda akan mengetahui bahwa kata tadabur sesungguhnya oleh Allah dianjurkan untuk digunakan justru terhadap informasi-informasi literer yang disebut Al-Quran. Nah, ada informasi yang sifatnya kauniyah, yaitu alam semesta dan manusia, itu firman-firman yang sebelum firman-firman kata atau literer, itu pakai kata tafakur. Jadi melihat Gunung Merapi tafakur, melihat tanaman tafakur, melihat bedanya pesantren UI dan tempat-tempat kos di Jogja Utara itu juga tafakur. Dan sekarang kos yang rajin itu yang gak ada endorsement-nya, yang bebas keluar masuk, kamar mandi di dalam, bisa membawa perempuan kapan saja. Yang laris di Jogja sekarang atau rumah-rumah yang dibikin untuk digabung pengolahannya. Nah, ada UI itu menurut saya pesantren UI ini istimewa luar biasa. Yang pertama, Allah kasih rumah muka untuk belum nyantri di ganjaran ini berlipat-lipat insya Allah. Cocoknya orang kota kan free sex, terus kafe dan gitu. Kalau ini ke orang pesantren, ini kan yang bikin pesantren yang dulu jariahnya sangat tinggi insya Allah. Nomor dua, mahasiswa kok nyantri itu juga aneh. Jadi alhamdulillah, kok ya belum kebetulan mahasiswa kita juga. Mahasiswa itu harus jauh dari Allah sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu, jadi kalau SD itu masih cukup sama alam, kalau sudah mulai SMP dia mulai tidak suka sama, dia mulai merendahkan jalan kaki itu rendah, naik sepeda itu rendah, gitu kan? Sawah itu besok, tanam-tanaman itu kuno, kan? Gitu. Kalau sudah mulai SMA itu sudah mulai tidak bisa melihat ke belakang, hanya melihat mall, mulai melihat apa, Indomaret, mulai melihat Ayu Binting gitu ya. Nah, kalau sudah mahasiswa biasanya di dalam hatinya diam-diam ada pikiran bahwa orang tua mereka pasti lebih bodoh daripada dia. Jadi yang terus menurut dari mahasiswa mesti hati ini nuduh bahwa dia bodoh, dia pintar yang ini. Nah, ini enggak, ini ada mahasiswa kalau belajar kitab-kitab pesantren nyemengkirna, berarti masih ada harapan Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan 2014 tidak ada pemilu, amin ya Allah. Selama masih ada pemilu dengan mekanisme seperti sekarang, dengan asal-usul sangkan paran politik dan ideologi seperti sekarang, insya Allah kalau masih ada pemilu kita akan memuncaki kehancuran sebagai bangsa dan negara. Jadi minta itulah yang kasih, mudah-mudahan Allah menciptakan jenis pemilunya sendiri, di mana Allah lah yang akan berperan menentukan siapa pemimpinmu berikutnya. Dimana nih bupati, barunya mungkin bujune, gubernur, Entah cantai nyalon ke bujune Presiden yang munung nyalon ke bujune yang bujune rano besane. Tapi turutilah. Kalau masih ada pemilu seperti yang selama ini ada 2014, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mau menolong Republik Indonesia lagi, dan acara-acara seperti ini saya anggap sudah tidak ada manfaatnya lagi. Malam ini masih penuh harapan, masih ada pramuka-pramuka nama Pak Wijayanto, masih ada macam-macam, masih ada harapan-harapan. Maka saya mohon dengan sangat untuk awal ini, anak-anakku semua, tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya kreativitas, tidak ada gunanya tumbukan buku, tidak ada gunanya gelar, dan tidak ada gunanya apapun saja kalau tiap hari belum dibereskan dulu hubungan kita sama Allah. Jadi sama Allah beres dulu, halal bihalal dulu, tiap malam dihitung, dimuhasabai, paginya dimulai lagi, malam dihitung lagi, kalau sudah beres baru ilmu bermanfaat, teknologi menjadi bermanfaat dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk yang pertama kita beresin dulu. Ya tidak berarti kita akan bisa beresin hubungan kita sama Allah malam hari ini, tapi paling tidak Allah itu asal kita kelihatan usaha itu sudah senang banget lah dia sudah. Kita nggak bisa merubah Indonesia, tapi asal kita melu maju-maju tenang, melu dan tenang, insya Allah Allah akan yubayi rumah di kaumnya. Setelah kita menunjukkan yubayi rumah di ambusihin, kalau kita mengandalkan yubayi rumah di ambusihin, itu pasti tidak bisa. Orang iso pendadaan di Indonesia apa modal bisa? Orang iso. Sudah tidak ada tempat yang tidak korupsi, sudah ada tidak tempat, tidak ada tempat yang tidak curang, sudah tidak ada seorang sedikit pun yang tidak dizalimi oleh manusia dengan menunggangi kekuasaan dan modal. Dari paling atas sampai bawah sudah tidak ada. Jadi manusia tidak akan memiliki kesanggupan dengan ilmu apapun untuk dandan. Kalau hanya mau sukses gampang, tinggal ikut jejaknya anak berubah dulu. Gampang. Dia caranya nyejak, melebur, sing menang. Anggir sing menang, penyelu, nulis, sip. Dan itulah yang dilakukan Anas. Ya boleh, gue pengen sukses, rasa mikir bebis, melu Anas baik. Melu Denny, melu Sopoto. Anak gue harap modal, melu aku. Kalau boleh itu apa-apa ming dijamin Allah ya. Jadi Allah bertanggung jawab terhadap siapapun yang setia kepada dia. Maka saat ini pilihan Anda adalah apa? Anda mau jadi orang pintar, mau jadi orang baik, mau jadi orang yang bermanfaat, mau jadi orang yang tidak dimarahi Allah, mau jadi yang mana parameter utamanya apa pada Anda? Yang disebut sukses itu apa? Allah sendiri juga tidak peduli sama sukses. Yang Allah ajarkan adalah kamu berjuang terus-menerus dan selalu menancapkan di dalam pikiran dan hatimu jihad yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Terus, setelah ihdinas siratal mustaqim tidak ada sukses. Tidak ada. Sukses adalah kalau engkau istiqomah terus sampai akhir. Kan gitu. Kan gitu. Perkara jadi moral itu tidak masalah. Oh iya, ya anak terus menteng orang aku bisa terus jawab. Kamar aneh. Oke, bismillah. Nah, untuk yang pertama saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Anda semua malam hari ini tidak hanya diwisuda oleh UI, tapi Anda diwisuda oleh Allah. Diwisuda untuk ini sebentar lagi kita untuk prajurit-prajuritnya Allah ini sebentar lagi. 2-3 tahun ini harus ada perubahan besar dan UII akan mengirim prajurit-prajurit jihad, jihad dan mujahadah ke seluruh negeri ini. Dan Anda saya kira adalah orang-orang itu. Saya mendengar untuk masuk pesantren sini kan ada kualifikasi yang cetol lah, benar-benar gitu. Dan ini kan di sini juga tidak sibuk dengan aliran misalnya. Di sini disebut tahir juga. Jaya yora yora masalah. Salam siwa hafira. Ora Muhammadiyah. NO. Nah, Alhamdulillah jangan sibuk sama jembatan, karena tujuan kita adalah sampai ke Islamnya Muhammad. Jadi NU Muhammadiyah Sakti Turuti Sunni Si'ah Ahlu Sunnah Wal Jamaah segala macam itu cuman jembatan atau jalan atau cara atau tarikhah. Ya jalannya, ya caranya berjalan, ya tujuan jalan itu menuju Islamnya Rasulullah SAW. Islamnya Rasulullah yang bagaimana? Ustaz laku coba dan jantung melaku lho baik-baik. Nek gue untuknya sejak awal raiso, gue raiso gawe anak iso itu menurut ujung. Ya sungguh jadi nebiye terserahkan Allah sama dialektika beliau sama Rasulullah SAW. Jadi ini juga begitu, membebaskan diri dari berbagai macam stigma-stigma yang ada. Pokoknya mempercepat jalannya anak-anak pesantren menuju Islamnya Rasulullah SAW. Anda tahu Rasulullah Sunni apa Syiah? Rasulullah Sunni apa Syiah? Jadi yang benar Sunni apa Syiah? Sehingga orang Syiah diusir-usir. Yang benar yang mana? Kukuruyuk apa kongkorongkong apa kukurunuk? Orang Jawa ngeyel yang benar kukuruyuk. Orang Sunda ngeyel yang benar kongkorongkong. Orang Madura kukurunuk. Mana bete suara yang nunggu hilangnya. Menurut Anda yang benar yang mana? Kukuruyuk apa kongkorongkong apa kukurunuk? Yang benar yang mana? Abrahamis tahu dulu si namanya si Jamaya. Yang benar adalah koro ayam. Betul. Loh, bahwa telingamu mendengar versi berdasarkan sistem budaya, sistem pendengaran, sistem nilai, sistem ilmu antara telinga dengan saraf otakmu menyimpulkan bunyinya adalah kukuruyuk, itu kebenaran subjektifmu. Dan kamu jangan menyalahkan yang punya sistem lain yang menghasilkan kukuruyuk. Kan begitu. Mari kita toleran, katanya tadi menurut Ustaz Roy, salah satu ciri pesantren kuliah adalah santrinya penuh tasamuh, kan gitu. Penuh toleransi, penuh keluasan untuk saling memahami. Ustaz Roy ini namanya Laroy Dafiha. Laroy Dafiha aslinya. Laroy Dafiha Udalil Mutakin disingkat Roy. Kalau Pak Amin Rais nama aslinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim terus sampai Ibnas Surotol Mustaqim Surotol Mustaqim Surotol Mustaqim Amin. Terus akhirnya disingkat Amin ditambahin bapaknya Rais. Kalau saya itu akhirnya nah, namanya Jian tadi ada penelitian. Namanya Jian itu nama aslinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian terus dipanggil ya. Oke, bismillah. Sekarang saya minta teman-teman semua, mudah-mudahan Allah mencukupi rezekinya orang tua di rumah. Allah menjamin keluar bus sudah punya kerjaan sekalian santri di sini, Pak. Belum ya, sudah punya kerjaan. Belum ya? Oke, berarti Allah sudah nyediain insya Allah mulai malam hari ini pekerjaanmu ya. Dan pekerjaanmu bukan pekerjaan syubhat, bukan pekerjaan yang merugikan APBN, APBD maupun APAT yang lain. Tapi pekerjaan yang dari Allah ditransformasi menjadi rezeki melalui kerja keras dan keterampilan yang Anda latih selama di kampus dan pesantren. Jadi mudah-mudahan Allah menyediakan rezekimu sehingga kalian siap menjadi pejuang yang tidak berjuang untuk mencari rezeki, tapi Allah mencukupi rezekimu maka engkau berjuang. Ya. Rezekinya tidak hanya berupa ekonomi dan kesejahteraan keluarga, tapi juga jodoh. Sudah disediakan mulai di pesantren. Saya kira kalau cari perempuan nomor satu ranking pertama adalah carilah di pesantren UI. Saya kira kan jelas kualifikasi. Kan tidak mungkin ada seks bebas di sini. Sementara kalau kawin mau cek keperawanan yo piye carane yo to. Apa diinjibisi yo ra itu. Maka satu-satunya jalan adalah indikator-indikator moral dan budaya yang bisa dilihat untuk mengetahui wanita yang akan kita nikahi ini bagaimana keselamatan kehormatannya, kemudian baru agamanya, nasabnya dan seterusnya. Tapi rekomendasi saya adalah sesama santri UII berkeluargalah, gitu ya, satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan sama wakil rektor maupun Pak Kiai, karena semua sudah memiliki, ya gitu. Jadi bismillah, saya akan memanggil beliau-beliau, termasuk ada beberapa santri yang akan saya minta untuk maju, misalnya satu atau dua orang dari santriwan, satu dua orang dari santriwan. Tapi sebelum itu, sebelum beliau saya mohon untuk maju, saya mengajak Anda semua untuk memohon kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya malam hari ini Allah membukakan langit dan pancaran cahaya dari ubun-ubun Anda sampai ke langit, sehingga nanti akan dijadikan tali untuk memelihara Nusantara ini. Selama masih ada tali silaturahmi vertikal dari sini, maka keseimbangan Nusantara akan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Giramaya mulai tapi kau yang menungguilah. Anda menjadi orangnya Allah untuk menjaga Indonesia, kan baik. Kemanapun Anda menyebar, maka terjadi keseimbangan. Karena Allah memiliki rawasia. Jadi kalau Anda belajar teknologi, yang mengikat Anda sehingga tidak berdiri bukan hanya gravitasi. Gravitasi itu cara Allah mengikat manusia untuk sudah berdiri pada keseimbangan. Tapi sesungguhnya dari atas Allah menurunkan yang disebut rawasia dalam Al-Quran. Itu semacam tangan panjangnya Allah yang berupa energi yang membuat Anda di bawah, dipagari, diakali oleh gravitasi, dari atas Anda dijaga oleh rawasia. Ini wallahu a'lam, ini butuh penelitian, tapi selama ini rawasia dalam Al-Quran diterjemahkan gunung-gunung. Nah ini kita cari bersama-sama. Ada tafsir yang lain yang saya cari, bukan tafsir lain, ada diskusi lain yang saya kemudian akhirnya indikasikan bahwa itu sesungguhnya adalah penjagaan Allah atas kepala manusia dimanapun dia berada. Allah menjaganya dengan kekuasaan baik haul, kuat maupun sultan. Bismillah teman-teman, kita mulai dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Untuk teman-teman jamaah ma'iyah yang hadir, mohon menjadi pelopor untuk melanjutkan ini sekeras-kerasnya. Semakin keras semakin baik insya Allah, meskipun kerasnya tetap harus dalam batas dan tanggung jawab estetika. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nanti hal-hal yang menyangkut nomor-nomornya di kantin ini, saya kalau ada waktu akan saya kemudahkan sejumlah strategi yang dimaksud yang di kantin, kenapa bikinnya kayak begini-gini. Saya rasa contoh ini tadi kelihatannya lagu Arab, tapi kalau Anda kejar itu dia struktur nadanya barat. Jadi kalau nanti Anda bawa ini ke Vatikan, itu Anda bawakan, mereka senang dan nangis. Setelah itu baru kita kasih tahu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka ada paham. Nah, lagunya ini dimasukin gereja mereka bisa terima, dimasukin sinagog mereka bisa terima, karena universal. Lain kalau lagu Arab, dari struktur nada Arab ada beda dengan struktur nada Barat, Jawa, Cina, Sunda dan sebagainya, ada beda-beda, ada Jawa dan Tengah. Nah, saya bikin lagu-lagu yang dalam tanda petik menipu, ya, supaya orang menyangka ini Arab. Ini begitu kita rubah syairnya menjadi bahasa Inggris, dia menjadi lagu Barat. Supaya apa? Supaya Anda itu kalau merayu cewek, jangan bilang cinta dulu, berbuat baik dulu sama dia. Artinya kalau Anda berdakwah itu jangan nongol-nongol dulu tanda-tanda Islam formalnya, nanti lari mereka. Jadi tidak kenara kalau Islam ternyata substansinya Islam. Setelah orangnya terlanjur tertawa dan senang, baru tahu ternyata oh itu tadi dakwah Islam, akhirnya mau tidak mau mereka menerima. Ini misalnya kita di gereja Juliana Kerr di Den Haag itu, mereka kita kirim dengan satu dua lagu yang seperti ini. Mereka senang, mereka pikir itu lagu-lagu dari Indonesia, padahal itu lagu-lagu wirid dan sholawat. Terus akhirnya mereka minta tambah. Saya bilang ini ada yang tidak pakai musik, saya bilang gitu. Oh iya iya, saya kasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau enggak? Mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senang mereka. Jadi orang tahu menurut cerita ini poli seambang kue poli dikongkon kira-kira di gereja. Dan mereka terlanjur seneng, kalau tidak mau akhirnya mereka kumpul lebih banyak lagi kan? So, ini contoh kecil aja. Kalau jalan dakwah harus ada banyak strategi. Ada strategi sosial, psikologi sosial, strategi budaya, ada strategi lintas bangsa, lintas golongan, ada banyak kayak menyiapkan segala macam jenis. Dan mereka tidak peduli alirannya, aliran monggo, pokoknya yang penting membuat orang merasa memiliki, membuat orang merasa aman, membuat orang merasa dimanusiakan, kemudian mereka bisa menerima Islam dan kaget bahwa ternyata Islam itu lebih memiliki konsep cinta yang lebih komprehensif dan lebih matang daripada semua pendekatan-pendekatan agama yang lain. Dan begitu. Dan orang masa Islam itu agama kekerasan, kalau Kristen agama kasih, maksud gitu. Mungkin ini kita bismillahirrahmanirrahim, kasih ini orang yang rahman rahim barang, belum lagi manan ya. Ada lagi banyak sifat-sifat kasih sayang Allah, gitu loh. Kalau mereka kan punyanya cuma kasih. Kita kan jelas ada Rahman, ada Rahim. Dalam Pak Jayanto dulu selalu menyebutkan Nek Rahman bicara mangkat berarti ombo, Nek Rahim bicara ninggung berarti jeruk kan begitu. Itu teorinya Pak Jayanto. Jadi Rahman itu cinta yang meluas, Rahim cinta yang mendalam. Jadi Allah itu mengutamakan sosialitas dulu, kebersamaan dulu, baru cinta pribadi. Kira-kira terus gitu kan? Nah, tergantung nanti yang asal usulnya. Bosan jantung apa dari hati. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau dengan sangat. Nah, di pesantren dijuluk Gus Roy. Di sini Kiai Haji Muhammad Roy. Saya mohon untuk maju ke depan untuk supaya mengawal anak-anak yang akan saya minta maju. Kemudian Bapak Magnas, Wakil Rektor 3 Urusan Kemahasiswaan, dan Bapak Nandan Sutrisno, Wakil Rektor 1. Akan ikut menanti kalau tidak simpeni bareng-bareng memiliki simpeni non sewu sarang-sarang memiliki lenggan terus kita nyanyi bareng satu kali. Oke, saya mau menanti untuk satu sudah. Nah, saya minta volunteer dari teman-teman santri putri dan putra. Boleh dua-dua, boleh satu-satu saja. Monggo, siapa yang berani? Motor. Ayo mbak. Ayo mas, keluar mas. Ayo mas, keluar. Silakan. Ya, motor tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Santri juga masih santri kamu yang beliau sudah bersuda awis budur ya tak bersuda. Kemudian yang putri mana yang putri? Mohon dong yang putri. Sambil saya panggil sekalian ibumu Ibu Novia Kolomakin untuk bareng-bareng menemani yang putri. Yang saya Mas Toto dipun jika ada kendalan. Ayo mbak, saya apa dulu para santriwati atau santriyan. Malam ini kita dapat perundingan ilmu dikit aja, asal kunci sifatnya insya Allah sudah akan bisa membawa ijtihad yang panjang bagi masing-masing yang terlibat maupun yang mendengarkan. Saya mau dengan sangat mbak, satu orang boleh tidak atau dua orang. Alhamdulillah. Ya sudah. Saya satu ide dari mana dia? Hebat. Mana? Oke, okay, silakan. Yang saya baru itu satu batu ini. Ah, sedikit. Ya. Kalau boleh, Mbak Fia sama Mbak Ibu di sebelah kanannya Mas Islam Yanto, supaya tidak marginal, juga tidak merasa disingkirkan, nanti terus ada LSM Jendro datang ke sini. Dikiakan yang tidak dikenal Jendro, yang dikenal Gender. Ya bismillah, sebelum kita mulai itu, saya pun nanti kita akan melangkah sedikit-sedikit. Mungkin boleh saya tak mohon kepada para santri dulu ya. Jadi kan gini, kalau di Quran ini kan semua kan ada pembagian tugas. Kalau orang bernegara bikin sistem misalnya bias politika, kemudian di dalam eksekutif sendiri kemudian ada division of labor, ada pembagian-pembagian kementerian yang dirubah-rubah karena yang mulia cedok ya. Nah kemudian di dalam Al-Quran pasti juga ada saran-saran Allah di dalam soal birokratisasi fungsi-fungsi. Ada pembagian kerja menurut Al-Quran, misalnya saya mohon para santri ya, ada ulil albab, ada ulil absar, ada ulil nuha. Nah ini kebetulan tiga orang. Tolong kita bersama-sama menggali siapa yang akan menjelaskan ulil albab, siapa yang akan menjelaskan ulil absar, siapa yang akan menjelaskan ulil nuha. Terus saya kira itu ilmu dasar di setiap pesantren. Karena di Quran hanya disebut tiga itu, dan ini tawaran Tuhan untuk menciptakan satu formula. Kenapa? Kenapa kok ulil absar, ulil absar, ulil nuha? Kenapa tiga itu? Tidak harus benar-benar lah, salah itu tidak apa. Salah itu tidak apa-apa. Artinya lukum sendiri mau boleh orang-orang canggih istihad itu sudah ada berniat baik dan sudah bagus. Dan tidak apa-apa, seingatmu saja. Jadi nanti siapa tolong dibisik-bisik sama lain ya, yang bagian ulil nuha siapa, yang bagian ulil absar siapa, yang bagian ulil albab siapa. Albab dari lagi, kalau absar dari basir, basar, kalau nuha dari yang tak ambil paksa kewajiban dan seterusnya. Kok begitu pembagian yang ditawarkan oleh Allah? Maka santri ini itu di mana? Dia di ulil albab apa ulil absar atau di ulil nuha? Ketika jadi santri dia pasti masih A, tapi begitu nanti keluar dan bekerja di masyarakat dia pasti mulai B atau komprehensi antara A, B, C. Bisa aja. Kalau tidak cetok ininya nanti selanjutkan. Karena orang di dalam kerja dalam satu sistem, jangan semua orang memikirkan semua hal, tapi sedikit orang memikirkan sedikit hal. Terus ada koordinatornya, ada ulil albabnya gitu, ada amirnya, amirul mu'mininnya gitu. Jadi manusia yang tahu sedikit tentang sedikit hal oke, tapi tidak banyak fungsinya. Kalau santri pasti orang yang minimum tahu banyak tentang sedikit hal, minimum. Atau kalau tidak dia memilih tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi berdoa-doa di sini-sini. Nah yang ketiga yang kedua tadi tahu banyak tentang sedikit hal. Ngerinya cuma bikin mebel, tapi ngeri tenang bikin mebel. Neng kalau nempelnya terasa, tuh. Apal Quran ribet tidak bisa. Ono itu ya, kira-kira orang Al-Quran ini apal Al-Quran bisa yang melibat barang bisa nandur-nandur barang bisa lah nandang-nandang kita bisa ini saya gitu ya dong-dong-dong nandi bisa benek-benek bisa gitu ya nandang-nandang sepatu syukur-syukur bisa meskipun tidak harus menjadi rekan suruh sepatu kan gitu. Saya kira ada, nah yang saya kira tujuan Anda semua kelak adalah menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak. Jadi saya ulang, tahu sedikit tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal, tahu banyak tentang sedikit hal, dan yang puncak pencapaian Anda kelak adalah tahu banyak tentang banyak hal. Rasulullah adalah manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ketika Anda masih S1, itu tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi begitu mulai S2, mulai tahu agak banyak mengenai sedikit hal. Dan begitu sudah selesai S3, Anda tahu banyak tentangnya. Cukup banyak hal. Terus profesor mengerti banyak tentang banyak hal. Terus profesor tahu banyak, tidak mengerti apapun tentang hal apapun. Oke, bismillah. Sebelum kita mulai pembicaraan mengenai tiga ini, saya minta sesuai dengan yang saya ceritakan mengenai strategi tadi, tetap minta Mas Zainul Arifin bersama Mbak Tia untuk melanturkan, karena yang mendirikan, yang punya ide kesadaran kan Pak Mahfud ya dulu ya, salah satunya ya. Pak Mahfud ya, kemarin kita acara sama Pak Mahfud di UC, GF, dan kita tidak sempat menyambut beliau dengan lagu Madura. Nah padahal lagu Madura kan tidak ada duanya. Maka ya kami belum bikin aransemen-aransemen gimana semua syubhat wa qabailah itu disapa. Semua diakui sedulur, semua hamba Allah, semua kerjasama satu sama lain untuk Mama Yunayuni Bawono atau Rahmatan Lil Alamin. Nah, ini Mas Zainul akan membawa. Mas Zainul dari Mojokerto, dia khusus datang dari Mojokerto siang tadi ya, datang ke sini khusus untuk acara malam hari dan besok malam di Arahan. Mas Zainul ini jantung menggiakan jemaahnya ini mohon di ketahui bapak-bapak ini tidak ada yang seniman, tidak ada yang artis, dan tidak ada yang kenal Ayu Tintin. Terus pekerjaannya ketua giakan jemaah di belakang sandarnya adalah guru SMP Negeri 6 Detis Jalan Ayam Sangat Jiru. Jadi satu jalan dengan jabatanmu seni budaya ya, ya. Terus Mas Yoyo yang atas itu karyawan puskesmas kecamatan Sedayu Batur. Jadi rano Singapura no. Ya. Nek Dayu muridku pas ini mau bagi wayangan. Karena kerjaan dia itu bukan nabi wayangan. Mas Zainul yang dari itu belum saya ulas sehari-hari ini menyangkrong tas dodolan tas. Jadi orang tas gede dicangkrong jurunya masih tas cili-cilinya ya, Mas Zainul. Tapi suaranya bikin pingsan orang di Kairo, di Iskandaria, di Ismailia, di Tanta, Elu Bayung dan sebagainya. Kemudian naik yang lain-lain tidak perlu saya perkenalkan karena tidak ada yang menarik. Baik. Salam ya Pak, kita jadi imam barang ini salam ya Pak. Saya kira imam perlulah jadi asisten dosen di pesantren ini, gitu ya, khusus bidang dangdut, ya. Saya mau tanya sebelum ini, Pak ya. Jadi bismillah kita membawa Mas Zainul akan membawakan dari Burdan. Burdan itu karya Syekh Imam Busyiri. Mulai tahun mulai umur 64 beliau oleh Allah dianugerahi buta matanya, dan selama beliau buta di akhir hayatnya dia mengkhususkan diri untuk menuliskan selawat-selawat untuk menyatukan dirinya dengan Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah hukum Buddha itu, dan hampir semua orang Indonesia aslinya orang yang sangat berkaitan sama orang itu. Kemudian akan diteruskan di Batavia dengan aransemen-aransemen yang etnik dan sebagainya, agar supaya Anda nanti kalau berdakwah kemana-mana jangan lupa bahwa ada banyak jalan untuk mendekati orang, terutama jalan kebudayaan. Asalkan jangan dicampur aduk antara apa namanya ibadah resmi, ibadah mahdhah dengan ibadah muamalah atau kebudayaan. Ojo yo sembahyang diri ya kanjeng ya. Semua undang dia kanjeng. Oh tiba mengundang di kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inilah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh Mbak Rofia. Saat kita akan berjalan. Kan gini bedanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama Nabiya dengan Rasul-Rasul sebelumnya, kan kalau Rasul sebelumnya lokal, kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan universal. Jadi anak buahnya Nabi Musa harus beda dong wawasannya sama anak buahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa ya pengetahuan budaya dan metode dakwahnya cukup regional lokal, tetapi kalau kita ini anak buahnya Rasulullah SAW, kita harus menguasai seluruh unsur kebudayaan universal. Mau gak mau. Karena di Sulawesi kan cukup bikin Borobudur, terus dilamar sama Ratu Bukis yang rumahnya di Borobudur, terus nanti ada penemuan apa candi di belakang sini. Dan itu bukan candi utama karena di bawahnya dan sekitarnya masih sangat banyak. Bahwa Borobudur itu nanti juga Anda akan kenal, itu cuma kamu kelasa karena ada candi Borobudur yang sebenarnya yang strukturnya itu dengan kosmologi dan arsullah itu begitu tinggi tingkat presisinya karena diciptakan juga oleh teknologi yang terpimpin oleh Allah melalui para nabi pada waktu itu. Mulanya Nabi Sulaiman itu satu-satunya nabi sing ngusu. Mulanya saya terus Sulaiman, ono Salaman, ono Salam, ono Sulaiman. Jadi desa-desa sekitar sini teman-teman. Ini saya bukan mengatakan ini iya, tapi kan kita kan harus terus mencurigai dalam tanda petik berbagai macam kemungkinan. Karena Anda jangan kaget, SBY nanti juga di akhir jabatannya akan mengeksploitir salah satu penemuan piramid yang dia curi dari teman-teman kita sendiri yang datanya lebih valid. Kapan-kapan kalau pesantren membutuhkan, saya bawa orangnya ke sini untuk dilihat video-videonya. So, kita ini tidak kenal sejarah kita sendiri karena kita tahunya sejarah ini dari penjajah kita. Dan semua situs-situs yang penting itu sudah disembunyikan oleh penjajah kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi setelah sebelum abad 14 sesungguhnya. Jadi kita mengalami penurunan yang luar biasa, kemudian balik menjadi setengah primitif lagi. Sekarang kita merasa bahwa orang dahulu kala lebih primitif dari kita, padahal kalau saya kasih bukti kepada Anda, akan kelihatan bahwa Anda ini turunan bangsa dengan teknologi yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, apalagi Amerika. Cuman karena kita terlanjur minder, akhirnya ya seperti ini. Nah, jadi teman sekalian, kenapa Kiai Kanjeng berada dengan eksplorasi musik-musik pencolotan sekolah Mesir, Nangon Jugo, Nangon Amerika, sampai Dunia, untuk menunjukkan kepada dunia pada suatu hari bahwa hanya bangsa keturunan pemimpin dunia yang akan bisa menjadi pemimpin dunia. Dan itu. Dan bangsa itu hanya Anda. Kalau orang Amerika bikin musik cinta tidak bisa. Tidak bisa, orang Arab ya tidak bisa. Orang Arab bisanya Arab, kok, tapi disuruh loncat ke Madura, ya sangat ngomong Arab sama Madura, ya kan? Ngomong-ngomong Arab penyanyi Sunda, ya kan? Nah, hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia yang memiliki kemampuan dunia. Nah, kayaknya pelan-pelan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu tenang aja, kita akan pimpin sebentar lagi. Itulah, kita akan pimpin. Dan cara orang Islam memimpin tidak menguasai seperti yang dia inginkan. Kita ini rahmatan lil alamin, kita ini mampu. Jadi kita mampu mereka semua di jalan kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu larut. Saya jam berapa berakhirnya? Sami la wa atona kepada seluruh dunia. Arti lereni saiki aku ya berarti saiki tak jam menes saya kamera latorna mau sampai jam 11:30-12 monggo terserah Anda apa yang baik apa yang akan kita laksanakan bersama-sama dengan kesepakatan yang rela ridho ridho satu sama lain. Sekarang siapa yang pertama akan memulai ulil-ulil tadi? Nanti baru bapak-bapak yang akan melakukan elaborasi. Bapak-bapak, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara tentang ulil ya, saya nggak menyinggung masalah ulil langsung dalam. Ya kalau saya, menurut saya, ini tidak ada teori yang saya dapatkan, hanya berpikir secara ini. dari perspektif bahasa oleh al-bab pertama itu ya pintu, saya akan nantikan pintu. Tapi kenapa Allah sering sebutkan kata koreng-koreng berakal? Karena akal itulah kunci dalam apapun untuk mengelaborasi, untuk meneliti hal sebagainya. Jadi kulit al-bab itu adalah level pertama menurut saya. Jadi level kedua itu kulit al-busar. Basar, basir, dia melihat observasi. Jadi kenapa kulit al-busar adalah itu sering ngomong-ngomong sebagainya, dia hanya dipandai kalau di ini, dia nggak tahu konflik di kalangan horizontal sebagainya. Maka dia katakan kulit al-busar adalah, bukan kulit al-busar adalah. Nah, yang ketiga, Ulinuha, dia orang yang sudah tahu kalau dalam bahasa Jakun tadi, dia tahu banyak hal dalam segala hal, dalam banyak hal. Maka dia mempunyai tugas untuk amal makhluk yang mungkar. Maka dikatakan Ulinuha, jadi tingkatannya lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan saya sambil akan kita dengarkan, jadi biarkan random dulu. Tapi saya tanya sama anda tadi kan menegaskan mengenai akal, bahwa akal itu apa tadi istilah itu? Akal itu merupakan perangkat anugerah Allah bagi manusia yang gimana tadi? Senjata untuk mengelaborasi apapun. Untuk apa? Elaborasi. Oke. Akal sama otak bedanya? Beda sama aja. Oke, saya tanya, anda pernah makan ayam goreng? Pernah. Pernah makan otak kambing? Belum. Tapi ada otaknya? Ada. Oke. Jadi kambing punya otak, manusia punya otak. Kenapa manusia bisa berpikir kambing tidak? Jadi otak sama akal berbeda tadi. Iya. Apa yang menyebabkan otaknya manusia bisa dipakai untuk berpikir? Menurut Al-Quran atau menurut perkiraan atau tafsir ada? Akal. Karena akal. Karena ada yang namanya otak di siapa namanya? Kalau di komputer di apa ya? Diinstal, disuntik software akal. Jadi akal itu software apa akal? Software. Letaknya di mana tadi dia? Operating systemnya kan di sini. CPU-nya 10 badan, kan itu kan? Oke. Dia sudah ada atau dia upgrade terus? Ada lagi. Oke. Dari sekarang berapa itu berapa? Kalau Mac sudah layu ya sudah 7, sudah 10-7 ya. Kalau Mac ya 10-7 sudah layu. Nah, berarti otak manusia, akal manusia juga upgrade all the time oleh Allah. Atau default. Default itu baku. Ya. Standar. Tidak kan? Tinggalkan terus ya. Oke. Okay. Nah, kalau anda tidak memakai idiom-idiom yang dialektis dengan apa yang anda kenal sehari-hari, itu lebih lambat berpikirnya. Nah, dengan anda karena komputer itu yang niru kita, niru hardware software-nya diajak di kepala manusia. Jadi dia yang niru, bukan bikin kita niru komputer. Terakhir pertanyaan sebelum saya ke Mas Tantanya. Kata kerjanya akal itu apa? Kalau akal itu kan kata benda, kata kerjanya apa? Akilah. Akilah, filarobian. Al-an, malah fail, al-akal di Indonesia. Di Indonesia berakal. Mana? Berakal. Berakal sebab kata kerja. Anak. So, apa? Kalau fikiran, ya, al-fikru, ya tampak karu atau yukat karu, ya, filarobi. Semua al-akal, ya akil, filarobi, mama ada di Indonesia. Pikir. Mengakali. Mengakali. Padahal menurut antum tadi akal ini alat utama yang dikasih Allah kepada manusia. Selama ini alat utama ini tidak ada kata kerjanya kecuali mengakali. Jadi di dalam konteks manusia Indonesia, anugerah Allah ini hanya dipakai ini mempelopori penggunaan kata mengakali. Mengakali itu benar. Selama ini mengakali tidak genotatif tapi konotatif, menjadi menipu, mencurangi, melicingi. Padahal mengakali dimakna means, ya means memperlakukan sesuatu dengan menggunakan akal. That means mengakali. Jadi mengakali itu baik atau buruk? Nah, mulai hari ini mari kita satu sama lain mengatakan, yuk kita akali ini. Itu artinya kita mengkreatifi, mencerdasi. Itu ya. Kalau Anda mampu mencerdasi, jangan. Karena lembaga bahasa Indonesia tidak punya kemungkinan untuk merombak ini, tidak punya. Leader Nasional ini ada dia. Ini ada dia. Mereka tidak paham. Gitu loh. Jadi saya kira yang pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, saya kira bisa mempromosi di antara ayo kita akali. Kalau perlu bikin workshop mengakali. Mengakali tanah, mengakali pohon, mengakali benih, mengakali macam-macam. Dan dalam hati yang positif sebagaimana aslinya. Setuju ya? Dari mana itu? Kalimantan. Dari Kalimantan. Kalimantan Augusto. Augusto, Augusto berarti Padangkaraya. Padangkaraya. Dari atau Madura? Takumpai. Ya, pasti belum tahunya. Ya, belum tahu saya, belum tahu. Karena dulu saya pernah punya rencana untuk memindah ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Padangkaraya. Iya, pandu-pandu dari sana itu. Tapi itu semua yang rencana manusia itu setelah Allah lah. Kita itu pokoknya terserah Allah aja lah. Yang penting kita kelihatan nyanggol-nyanggol.